di satu zaman orang pada gila-gilaan saling cari kesempatan dan kesempitan menunggu kekayaan mengejar kedudukan berlomba mumpung ada kesempatan kesempatan mumpung ada kesempatan semua orang ingin mendapat kemuliaan sayang banyak yang telah melupakan kebajikan korbankan harga diri menjadi lupa diri demi keuntungannya pribadi pribadi keuntungan pribadi cara tempat bagi yang tinggal hanyalah munafikan munafikan sibillah munafikan cara tempat bagi orang jujur sembahkannya bagimu yang jujur cara tempat bagi Terima kasih.